mencoba pendam beratnya sepi. Bila ada cinta yang membuatku merasa nyaman, coba kau katakan bila benar ada, lepaskan hatiku terlebih dahulu darimu. Jika tak lagi dengan dirimu, kau selalu